Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahda la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal dengan taufik dari Allah. Allah melunakkan hati setiap kita untuk tetap duduk di masjid ini. Semoga yang kita lakukan termasuk bahagian dari apa yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyathumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah di masjid, mereka membaca kitabullah dan saling mengajarkan di antara mereka makna-maknanya, kandungannya ilmu tentang kitabullah, demikian pula sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihi musakinah, kecuali akan turun kepada mereka sakinah, akan turun kepada mereka rasa tenang. Wa ghasiyathumur rahmah, dan akan meliputi mereka rahmat Allah Azza wa Jal. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat akan mengelilingi mereka. Allah memiliki para malaikat yang bertugas untuk mencari majlis-majlis ilmu. Tatkala mereka mendapatkan, menjumpai majlis ilmu, maka mereka menyeru kepada para malaikat yang lainnya, halummu ila hajatikum, kemari kalian kepada kebutuhan kalian. Maka mereka pun datang hadir di tengah-tengah para penuntut ilmu syar'i, mendoakan rahmat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sekaligus mendoakan maghfirah dan ampunan bagi mereka. Dan Allahu azza wa jalla, kata Nabi, dzakarahumullahu fi man indah, Allah akan sebutkan mereka satu persatu nama orang-orang yang hadir di majlis ilmu di sisi para malaikat yang dekat dengan Allah Azza wa Jal. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkahi apa yang kita lakukan ini, amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, kita masih dalam pembahasan seputar tanda-tanda besar hari kiamat. Pada pertemuan yang lalu telah saya sebutkan pembahasan seputar Dajjal, seputar turunnya Nabiullah Isa alaihi salam. Pada pertemuan ini akan kita sebutkan poin yang keempat, yaitu khuruj Ya'juj wa Ma'juj, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullahu taala, kita akan berbicara tentang permasalahan Ya'juj dan Ma'juj sesuai dengan bimbingan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan keimanan terhadap permasalahan ini, permasalahan Ya'juj dan Ma'juj, dan meyakininya adalah wajibun alal muslim, kewajiban atas setiap pribadi muslim. Dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj adalah perkara yang sabit, sesuatu yang tetap berdasarkan penunjukan Alkitab, Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula ijma' al-ummah. Jadi dalil tentang keluarnya Ya'juj dan Ma'juj itu didasarkan kepada Al-Qur'anul Karim, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula ijma' sebagaimana disebutkan al-Imam As-Safarini rahimahullahu taala. Adapun dalil dari Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 96 sampai 97, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun waqtarabal wa'du al-haqqu fa idza hiya shakhisatun absarul ladina kafaru ya waylana qad kunna fi ghaflatin min hadha bal kunna zalimin. Hingga apabila dibuka benteng Ya'juj dan Ma'juj atau tembok Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari setiap tempat yang tinggi, dan telah dekat janji yang benar, telah dekat hari kiamat, maka menjadikan terbelalak mata-mata orang-orang kafir, dan mereka menyatakan, celaka kami, sungguh kami telah lalai dari perkara ini, bahkan kami termasuk orang-orang yang zalim. Dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman tentang kisah Dzulqarnain, sebagaimana Allah abadikan di dalam surah Al-Kahfi ayat 92 sampai 100. Thumma atba'a sababa, kemudian Dzulqarnain menempuh jalan yang lain. Hatta idza balagha bainas saddaini wajada min dunihima qauma la yakaduna yafqahuna qawla, hingga apabila dia sampai atau tatkala dia sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di sekitar gunung tersebut suatu kaum yang hampir tidak bisa memahami pembicaraan. Qalu, mereka menyatakan, orang-orang tersebut, ya Dzulqarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi. Wahai Dzulqarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj adalah orang-orang yang membuat kerusakan di bumi. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda? Apakah kami bisa memberimu suatu upah agar engkau menjadikan antara kami dengan mereka satu dinding penghalang? Qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin. Apa yang dikuasakan padaku oleh Rabbku itu lebih baik. Fa'inuni biquwwatin, maka bantulah aku dengan kekuatan, yakni kekuatan manusia dan kekuatan benda atau alat. Aj'al bainakum wa bainahum radma, aku menjadikan antara kalian dengan mereka dinding. Atuni zubar al-hadid, datangkanlah kepadaku potongan-potongan besi. Hatta idza sawa baina as-sadafaini qala anfukhu hatta ja'alahu naran qala atuni ufrigh 'alaihi qitra. Sehingga tatkala potongan-potongan besi itu disusun dan sudah rata dengan dua buah gunung tersebut, maka beliau menyatakan, tiuplah kepadanya api. Lalu kemudian datangkan kepadaku tembaga untuk aku tuangkan di atas potongan-potongan besi tersebut. famastata'u ay yadhharuhu wa mastata'u lahu naqba. Maka benteng dari baja ini, dari besi tersebut yang dituang dengan tembaga yang panas, sudah rata dengan dua buah gunung, maka mereka pun tidak sanggup untuk mendakinya dan mereka pun tidak sanggup untuk melubanginya. Qala hadza rahmatun mir rabbi, maka Dzulqarnain menyatakan ini rahmat dari Tuhanku. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakkaa, maka tatkala datang janji Rabbku, yakni tatkala datang hari kiamat nanti, Allah akan menjadikannya hancur luluh. Gunung itu, gunung dari atau tembok besi tersebut akan meleleh. Wa kana wa'du rabbi haqqa, dan adalah janji Rabbku pasti benar. Wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamuju fi ba'din wa nufikha fis suri fajama'nahum jam'a. Dan ini tentang peristiwa mendekatnya hari kiamat. Disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, wa hadza saddun min hadid, tembok dari besi ini di antara dua buah gunung yang dibangun oleh Dzulqarnain sehingga menjadi satu dinding yang menyatu. Dua buah gunung kemudian dibangun tembok itu tadi, maka dia menjadi satu dinding yang menyatu yang menghalangi kaum perusak tersebut, yakni Ya'juj dan Ma'juj, untuk mengganggu manusia dan membuat kerusakan di muka bumi. Maka ketika datang waktu yang Allah Azza wa Jalla takdirkan, maka benteng tersebut atau tembok tersebut akan hancur luluh. Allah Azza wa Jalla akan menjadikannya sama rata dengan bumi. Wa'dan labudda minhu, sebagai janji yang pasti akan terjadi. Maka ketika tembok tersebut runtuh, dia meleleh, maka mereka pun akan keluar kepada manusia. Wahum yansilun, sebagaimana dalam ayat yang pertama saya bacakan tadi, wahum min kulli hadabin yansilun. Yansilun yakni yasri'un al-mashi, berjalan dengan cepat. Min kulli hadabin, dari setiap tempat yang tinggi, dari setiap tempat yang tinggi. Lalu kemudian setelah itu, setelah masa keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, maka peniupan sangkakala sudah sangat dekat. Adapun dalil dari sunnah, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari hadis An-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu taala anhu. Sahabat An-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda tentang Isa ibn Maryam, fabainama huwa kadzalik, ketika Isa dalam kondisi seperti itu, idh auhallahu ila Isa, maka Allah mewahyukan kepada Nabiullah Isa, inni qad akhrajtu ibadan li, aku telah mengeluarkan hamba-hambaku, la yudanu li ahadin biqitalihim, yang tidak ada satupun orang yang sanggup untuk memerangi mereka. Ini Ya'juj dan Ma'juj telah Allah keluarkan, tiada satu umat pun yang sanggup untuk melawan kekuatan mereka. Maka kata Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Allah Isa, faharriz ibadi ila tur, maka kumpulkanlah hambaku ke bukit Tur. Wa yab'atsullahu Ya'juj wa Ma'juj, kemudian Allah mengirim Ya'juj dan Ma'juj, wa hum min kulli hadabin yansilun, dan mereka turun dari setiap tempat yang tinggi dengan begitu cepatnya. Fayamurru awailuhum ala buhairah tabariyah, fayashrabuna ma fiha, Maka mereka kemudian melewati Danau Tabariyah. Danau Tabariyah atau Danau Tiberias di Galilea terletak di wilayah pendudukan Yahudi. Naam, sumber air tawar bagi orang Yahudi di Israel. Maka mereka kemudian minum dari Danau Tabariyah tersebut, dari pasukan awal. Wa yamurru akhiruhum, ketika sampai di barisan akhir setelah melewati Danau Tabariyah ini, fayaqul, mereka menyatakan, yaqulun laqad kana bihadha marratan ma, dahulu di sini ada air, ada danau. Maksudnya danau yang besar itu habis oleh pasukan di awal. Bisa dibayangkan berapa jumlah pasukan mereka? Sangat banyak. Sangat banyak. Wa yuhsaru Nabiyullah Isa alaihi salam wa ashabuh, dan Nabiullah Isa dan sahabat-sahabatnya kaum muslimin, termasuk pula padanya Imam Mahdi, mereka terkepung. Hatta yakuna ra'su ats-tsaur li ahadihim khairan min 100 dinar li ahadikum al-yawm, sampai kepala sapi ketika itu lebih baik daripada 100 dinar bagi kalian pada hari ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah tentang kejahatan atau bencana besar yang ditampakkan oleh kaum Ya'juj dan Ma'juj yang nanti akan kita sebutkan. Kemudian dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu taala anhu inda Tabrani, diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani rahimahullah, wa yamna'uhumullah min Makkah wal Madinah wa Baitul Maqdis wal Madinah wa Baitul Maqdis, dan Allah mencegah mereka dari Makkah, Madinah dan Baitul Maqdis. Berarti selain Dajjal yang Allah Azza wa Jalla tidak memberikan kemampuan padanya untuk bisa memasuki kota Makkah, Madinah, Baitul Maqdis dan Bukit Tur, Bukit Tur Sina, maka kaum Ya'juj dan Ma'juj juga demikian. Dan memang demikianlah ketetapan dan hikmah Allah Azza wa Jal. Allah akan menjadikan negeri Saudiyah, Makkah dan Madinah sebagai negeri yang aman, sebagai perwujudan dari doa Nabiullah Ibrahim alaihi salam, Rabbi ja'al hadha baladan amina, Rabbi ja'al hadhal balada amina, wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Ya Allah, jadikanlah negeri ini, negeri Makkah, sebagai negeri yang aman, dan jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari penyembahan kepada berhala. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, disebutkan al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala bahwa Ya'juj dan Ma'juj ini min waladi Adam wa Hawa, dari anak keturunan Adam dan Hawa. Mereka bukan dari jenis binatang atau mungkin dikatakan bagian dari jin lah. Mereka Tayyib. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan bahwa mereka adalah dari keturunan Adam dan Hawa, sebagaimana disebutkan oleh mayoritas para ulama. Disebutkan oleh mayoritas para ulama. Dan Al-Imam Ibn Abdul Bar sendiri menyebutkan adanya ijma, kesepakatan para ulama bahwa mereka dari anaknya Yafith bin Nuh alaihi salam. Dari anaknya Yafith bin Nuh alaihi salam, dari anak keturunan mereka. keturunan Yafis bin Nuh alaihi salam. Dan Al-Imam As-Safarini rahimahullahu taala juga menyebutkan, menukilkan ucapan Al-Imam Ibnu Katsir, bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah ta'ifatani minat turk min zurriyati Adam, dua kelompok dari turk, dari anak keturunan Adam. Kemudian beliau menyatakan min zurriyati Nuh, dari anak keturunan Nuh, min sulalati Yafis abit turk, dari anak turunan Yafis Abu At-Turk. Sehingga dengan berbagai keterangan para ulama menunjukkan bahwa mereka ini dari jenis manusia dan anak turunan Yafis bin Nuh alaihi salam. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan tentang dekatnya keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, dan memperingatkan umat dari bahayanya mereka. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan sebagaimana dalam As-Sahihain Bukhari Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah qala, bahwa Nabi berkata, futihal yawma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mislu hadza. Dahulu di zaman Nabi, di zaman Nabi masih hidup, beliau telah menyatakan sudah terbuka benteng atau tembok Ya'juj dan Ma'juj seperti ini, sudah ada lubang, namun mereka masih belum sanggup untuk keluar dari lubang yang kecil itu, tapi lubang itu sudah mulai terbuka. Naam. Dan juga dalam As-Sahihain Bukhari Muslim, dari hadis Zainab bintu Jahsy radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di sisi beliau, istrinya Zainab bintu Jahsy. Thumma istayqadha muhmarran wajhuhu. Lalu Rasulullah terbangun dalam keadaan wajah beliau memerah dan menyatakan la ilaha illallah, wailun lil arabi min syarrin qad iqtarab, celaka bagi orang-orang Arab dari kejelekan yang sudah dekat. Jadi Nabi mensifatinya dengan sesuatu yang masa datangnya itu sudah dekat. Celaka bagi orang Arab dari kejelekan yang sudah dekat. Futihal yawma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mislu hadza, telah terbuka pada hari ini dari benteng Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Dan beliau melingkarkan kedua jari jemarinya, yakni seperti ini. Nah, ma'asyiral muslimin yang dimulakan oleh Allah Azza wa Jal, adapun sifat-sifat mereka disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa hum yushbihuna an-nas ka abna'i jinsihim min at-turk, mereka menyerupai manusia seperti anak-anak dari jenis mereka dari turk, yaitu wajahnya muram, kemudian al-muzarzamah uyunuhum, matanya sipit, az-zalfi unufuhum, kemudian hidung mereka kecil. Demikian beberapa sifat yang disebutkan. Adapun siapa yang berprasangka, kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala, bahwa di antara mereka ada yang tinggi sampai seperti pohon kurma, atau di antara mereka pendek sampai sependek-pendeknya, istilahnya seperti bahasa kita apa? Orang kerdil ya. Naam, manusia kerdil yang kecil-kecil. Naam. Atau sebagian menyatakan bahwa mereka memiliki dua telinga yang terpotong. Terpotong. Naam. Salah satunya terpotong, kemudian terlipat satu dengan yang lainnya. Maka yang seperti ini ya disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, faqad takallafa ma la ilma lahu bih, dia telah memberat-beratkan dirinya untuk menyebutkan sesuatu yang dia tidak punya ilmu tentangnya. Yakni bahwa contoh-contoh atau ciri-ciri yang disebutkan ini bukan sesuatu yang datang dari dalil. Kemudian adapun yang muncul dari berbagai ada gangguan dan kerusakan di bumi serta akhir kesudahan yang terjadi pada mereka, ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Beliau menyatakan, kata Abu Sa'id Al-Khudri, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuftahu ya'juju wa ma'juju, dibuka benteng ya'juj dan ma'juj, fayakhrujuna 'alan nasi kama qala ta'ala, maka mereka keluar kepada manusia sebagaimana yang Allah katakan, min kulli hadabin yansilun, mereka turun dengan cepat dari setiap tempat yang tinggi. Maka kemudian mereka akan menguasai bumi. Lalu kemudian manusia atau kaum muslimin akan berlindung di benteng-benteng dan tembok-tembok. Dan mereka kemudian yashrabuna miyaha al-ard, mereka akan meminum air-air yang ada di bumi, sumur-sumur, danau-danau dihabiskan oleh mereka. Sampai seperti yang sudah kita gambarkan tadi, minum di sebuah danau yang pasukan akhirnya sampai menyatakan, dulu pernah ada danau di sini, kenapa sekarang menjadi kering? Saking banyaknya mereka. Dan mereka akan membasmi dan membantai setiap manusia yang mereka jumpai di seluruh penjuru dunia. Di seluruh penjuru dunia mereka akan bantai manusia dari setiap orang yang mereka jumpai. Sampai sebagian mereka menyatakan, kita sudah selesai dengan urusan penduduk bumi, semua sudah kita habiskan, maka tinggal yang kita lawan penduduk langit. Ingin melawan penduduk langit. Lalu kemudian ada seorang yang melemparkan tombaknya ke atas langit. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala kembalikan senjatanya itu ke bumi dalam keadaan berlumuran darah sebagai fitnah. Akhirnya mereka bangga, lihat, kita sudah membantai penduduk langit. Nah, dia pikir yang dia lempar terus naik sampai ke atas langit yang tinggi. Nah, maka dalam kondisi demikian, maka Allah subhanahu wa ta'ala ba'athallahu dudan fi a'naqihim, Allah mengirim ulat yang menyerang leher-leher mereka sebagai wabah penyakit. Karena sekali lagi barakallahu fikum, tidak ada satu kekuatan manusia pun yang sanggup untuk melawan mereka. Termasuk Nabiullah Isa alaihi salam pada waktu itu, yang Allah berikan kekuatan dan kemampuan pada dirinya untuk membunuh Dajjal dengan tombaknya, dengan juga kemampuan dan kekuatan yang ada pada Dajjal, tetapi untuk melawan Ya'juj dan Ma'juj tidak sanggup. Yang sanggup untuk melawan kekuatan Ya'juj dan Ma'juj adalah kekuatan doa kepada Allah Azza wa Jal. Maka ketika Nabiullah Isa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka doa beliau kemudian diaminkan oleh kaum muslimin, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengirim ulat yang menyerang leher-leher mereka. Allah mengirim ulat yang menyerang leher-leher mereka. Fayusbihuna mauta la yusma'u lahum hissun. Maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan tanpa tersisa. Sampai disebutkan bahwa tidak ada satu jengkal pun dari dunia ini kecuali dipenuhi oleh bangkai dan bau busuknya mereka. Menunjukkan mereka sangat banyak jumlahnya. Sangat banyak jumlahnya. Lalu kemudian kaum muslimin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabiullah Isa, dengan diaminkan kaum muslimin melihat kondisi bumi yang begitu busuk dan bau dengan bangkai-bangkai mereka, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Allah Azza wa Jal mengirim burung yang berleher panjang seperti unta. Berleher panjang seperti unta, yang kemudian membawa bangkai-bangkai mereka dilemparkan di arah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, disebutkan dalam sebagian riwayat ke tengah lautan. Ke tengah lautan. Fa ma'asyarul muslimin, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tergambar dalam penjelasan tadi bahwa hampir tidak ada jarak satu jengkal di bumi kecuali dipenuhi oleh bau busuk dan bangkainya mereka. Dan ini sebagaimana Allah Azza wa Jalla ketika menyatakan kepada Nabiullah Adam alaihi salam, keluarkanlah satu orang dari 1000 penduduk neraka untuk menjadi ahlul jannah. Jadi jumlah penduduk neraka dibanding dengan penduduk jannah itu 1:999. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, berbahagialah kalian karena dari 1000 ahlun nar, 1000 penduduk neraka itu, yang kemudian dikeluarkan satu orang, ternyata yang 999 itu adalah dari kaum Ya'juj dan Ma'juj. Berarti betapa besarnya mereka, betapa banyaknya jumlah mereka. Dan ini kabar yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi la yantiqu 'anil hawa, yang tidak pernah berbicara dari hawa nafsu kecuali berdasarkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin, yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian setelah bangkai-bangkai mereka tidak tersisa, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan hujan dan membersihkan bumi. Allah turunkan hujan dan membersihkan bumi yang sebelumnya telah dipenuhi oleh bangkai dan bau busuknya mereka. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala, sungguh sebagian penulis di zaman kita ini mengingkari tentang keberadaan Ya'juj dan Ma'juj serta keberadaan tembok atau benteng yang menghalangi mereka. Mereka menyatakan sebagai alasan untuk mengingkari tentang adanya Ya'juj dan Ma'juj bahwa sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu tidak ada hakikatnya. Namun yang dimaksud dengan Ya'juj dan Ma'juj, kata para pengingkar tersebut, adalah kumpulan negeri-negeri kafir yang bengis dan kejam. Itu maksudnya. Bukan seperti yang digambarkan ada tembok yang terbuat dari baja dituang, nak dari besi kemudian dituang dengan tembaga. Dia sama rata dengan dua buah gunung yang mereka tidak sanggup untuk mendakinya, tapi tidak juga sanggup untuk melubanginya. Padahal kita bisa difikir kekuatan alat di zaman seperti ini, ya, seperti apa? Fabarakallahu fikum. Maka tidak diragukan bahwa ini adalah takdzib, pendustaan terhadap Al-Qur'anul Karim dan juga pendustaan terhadap apa yang sahih datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sebenarnya adalah ta'wil-ta'wil yang menyimpang. Dan tidak diragukan kata Syekh bahwa siapapun mendustakan Al-Qur'anul Karim atau seorang yang mendustakan apa yang sahih datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa kafir, maka dia kafir wal iyadu billah. Demikian pula orang-orang yang mentakwil Al-Qur'an dengan takwilan yang tidak ada celah untuk boleh ditakwil kepada takwil yang lain karena tidak ada yang membenarkan cara penakwilan dia, maka dia juga dalun, seorang yang tersesat. Yukhsha alaihi minal kufur, ditakutkan kekufuran menimpa dirinya. Dan sungguh mereka tidak memiliki alasan kecuali sekedar syubhat, atau tidaklah syubhat yang mereka bersandar padanya kecuali sekedar ungkapan mereka. Bukankah dunia sekarang ini sudah tersingkap, sudah tersingkap dengan kecanggihan alat? Iya, kecanggihan alat dari satelit misalnya. Satelit ini kan bisa menjangkau seluruh bumi ini, kata mereka. Apa yang paling terkecil itu mampu dijangkau oleh kecanggihan satelit. Jangankan sesuatu yang nampak muncul, apalagi sebuah gunung, yang masuk ke dalam saja satelit bisa menjangkaunya. Seperti disebutkan oleh seorang teman bahwa di Freeport ini sekarang di Papua ditemukan kembali lahan emas murni tanpa diolah dengan diameter 600 meter persegi. 600 ke sana, 600 ke sini, dalamnya pun 600 meter dari pantauan satelit. Ini yang masuk ke dalam bumi, apalagi yang sampai tinggi menjulang, tidak akan bisa dijangkau oleh kemampuan dan kecanggihan satelit. Nah, sekarang jangan sudah pakai terlalu alat-alat seperti itu. Barakallahu fikum, dengan kita pegang HP saja di zaman Android seperti ini, ya, kita melihat apa namanya GPS, ya GPS namanya, jalan. Mau pergi kemana dari Denpasar gak tahu arah, mau ke Jakarta bawa mobil sendiri, tinggal buka GPS terus dituntun oleh HP ini tadi, ke kanan, ke kiri, terus nanti di sana ada pertigaan, ada Indomaret di sana, terus sampai ke Jakarta. Nah, bahkan kalau GPS yang di laut katanya kalau dia salah belok, maka alatnya itu bilang goblok. Nah, sampai seperti itu. Fama'asyirul muslimin yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka asyikh menyatakan tidak dijumpai tentang kaum, kata mereka tidak dijumpai tentang kaum Ya'jud dan Ma'jud, juga tidak dijumpai benteng tersebut. Wal jawabu an dzalik, dan jawabannya atas ungkapan dan syubhat tersebut adalah bahwa adanya alat-alat yang mampu menyingkap apa yang kita saksikan ini, sementara mereka tidak bisa menjumpai dan mendeteksi keberadaan Ya'jud dan Ma'jud dan keberadaan benteng yang menghalangi mereka, la yadullu dzalika ala adami wujudihim, tidak menunjukkan tentang tidak adanya mereka. Tidak menunjukkan tentang tidak adanya mereka ketika mereka tidak sanggup untuk mendeteksinya. Bahkan bal yadullu ala ajzil bashar, bahkan menunjukkan tentang kelemahan manusia. Seberapapun kecanggihan alat ini tadi, berarti kelemahannya masih banyak. Termasuk diantaranya adalah ketidakmampuan dan kesanggupan mereka untuk mendeteksi di mana keberadaan Ya'juj dan Ma'juj dan benteng yang menghalangi tersebut. Dan sungguh Allah Azza wa Jalla bisa jadi, kata Syekh, wa qad yakunu Allah Azza wa Jalla sarafa absarahum an ru'yatihim, dan bisa jadi Allah palingkan pandangan mereka atau Allah halangi pandangan mereka untuk bisa melihat mereka, untuk bisa menjangkau keberadaan Ya'juj dan Ma'juj dan bentengnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Naam, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Sehingga ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, permasalahan Ya'juj dan Ma'juj adalah sesuatu yang sabit, sesuatu yang pasti ditunjukkan oleh Al-Qur'anul Karim, datang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahihah. Demikian pula ijma' para ulama menunjukkan tentang adanya Ya'juj dan Ma'juj, maka ini perkara yang wajib untuk diimani oleh setiap muslim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan kita dari fitnah Ya'juj dan Ma'juj. Amin ya rabbal alamin. Sepertinya ini cukup yang kita sampaikan pada pembahasan ini. Kalau ada hal-hal yang mungkin perlu disampaikan, dipersilahkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Baik, demikian barangkali ada jemaah yang mau bertanya, waktu dan tempat kami persilahkan sambil menikmati hidangan yang disediakan. Mungkin kalau bertanya langsung malu bisa dicatat dan diserahkan ke kami. Oh, ya. Monggo. Ya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Ustaz, pertanyaan di luar dari topik. Iya. Yang ingin saya tanyakan, kita ketahui kaum Syiah atau sekte Syiah itu adalah aliran yang sesat dan menyesatkan. Iya. Tapi mengapa Syiah itu masih melaksanakan ibadah haji, dan mengapa pemerintah Arab Saudi khususnya tidak melarangnya? Karena saya pernah mendengar dan membaca bahwa Syiah itu melaksanakan ibadah haji. Nah. Kemudian untuk yang kedua, apa persamaan dari kaum Syiah dan kaum Yahudi? Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Syiah masih melaksanakan ibadah haji? Disebutkan dalam sekian banyak informasi-informasi dan bukti-bukti, pada hakikatnya mereka menganggap tanah Karbala itu lebih mulia daripada Ka'bah. Namun kenapa mereka masih pula melaksanakan ibadah haji ke Baitullah? Kita katakan mereka memiliki prinsip taqiyah. Prinsip taqiyah untuk menipu umat manusia, menampakkan secara zahir kelihatannya sama, tetapi menyembunyikan kebusukan yang ada dalam hati mereka. Dan berbagai bukti-bukti tentang cara pelaksanaan ibadah hajinya mereka, kalau kaum muslimin yang berhaji, maka talbiyah yang mereka ucapkan adalah labbaik Allahumma labbaik. Mereka ketika bertalbiyah tidak sama dengan kaum muslimin. Talbiyah mereka adalah labbaik ya Husain, labbaik ya Husain. Tidak sama. Itu yang pertama. Terus kemudian barakallahu fikum, kenapa pemerintah Saudiyah masih memberikan izin? Kelihatannya kemarin sudah diputuskan dan perwakilan apa istilahnya? Iya, sudah memutuskan hubungan diplomasi dan KB apa istilahnya? Nah, konsulat Iran pun diputuskan diusir dari Saudi kemarin ini pada kejadian ketika mereka merusak kantor duta besar Saudi yang ada di sana. Pada dasarnya karena ini juga barakallahu fikum terkait dengan masalah internasional, maka tidak serta-merta pemerintah Saudiyah akan melarang mereka, tetapi upaya-upaya itu barangkali sudah ditempuh, dan buktinya benar-benar pemerintah Saudiyah naam didukung oleh negara-negara Islam yang lainnya, sampai 65 negara itu telah bersatu untuk membasmi kaum khawarij, kaum teroris, termasuk yang tidak ketinggalan adalah Syiah Rafidah. Dan pada operasi Asifatul Hazm kemarin yang di Yaman, itu juga operasi Saudiyah dan negara-negara Islam yang lainnya untuk memberantas kaum Syiah. Kalau pertanyaan ketiga, apa perbedaan antara Syiah dengan Yahudi? Perbedaan atau persamaan? Persamaan. Persamaan Syiah dengan Yahudi, sesungguhnya Syiah ini adalah bentukan kaum Yahudi. Syiah adalah bentukan kaum Yahudi yang awal mula dibentuk oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Jadi di setiap kesempatan tetap saja orang-orang Syiah itu akan menunjukkan loyalitasnya terhadap orang-orang Yahudi, karena mereka adalah anak binaannya Yahudi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai Ma'juj dan Ya'juj dan Ma'juj, apakah itu sama dengan Dajjal? Dan benteng itu apakah benteng Cina, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Pertanyaannya, apakah Ya'juj dan Ma'juj sama dengan Dajjal? Ya'juj dan Ma'juj berbeda dengan Dajjal. Masa Dajjal itu datang sebelum masa Ya'juj dan Ma'juj. Tetapi masa mereka masih berjumpa di masa kehidupan Nabiullah Isa. Di masa kehidupan Nabiullah Isa, Isa berjumpa dengan Dajjal, dan masa hidupnya Nabi Isa pun berjumpa dengan masa keluarnya kaum Ya'juj dan Ma'juj. Dan Dajjal sendiri telah dibunuh oleh Nabiullah Isa dengan tombaknya di Bab Lut, di pintu Lut di Palestina. Sementara kalau Dajjal ini satu orang, tetapi Ya'juj dan Ma'juj berupa kaum yang besar. Ya'juj dan Ma'juj berupa kaum yang besar. Terus pertanyaan kedua, apakah benteng Ya'juj dan Ma'juj itu benteng apa tadi? Tembok Cina. Bukan yang itu. Kalau tembok Cina bukan sekedar diketahui tapi ditempati, ya. Nah, sementara ini belum tersingkap di mana letak keberadaan benteng Ya'juj dan Ma'juj yang dibangun oleh Dzulqarnain. Nah, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Pak Ustaz yang baik hati. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanda-tanda akhir zaman, perang Armageddon. Dulu apa ini? Perang Armageddon ini sudah pernah terjadi, ya? Belum, ya? Nanti akan disebutkan. Apakah ini dimaksud perang yang nanti kaum muslimin melawan kaum Yahudi, mereka berlindung di balik-balik batu, kemudian pohon, dan pohon-pohon itu akan berbicara kepada kaum muslimin, ini ada seorang Yahudi di belakangku. Nah, di sini kurang bisa di. Nah, kalau itu yang dimaksud, barakallahu fikum. Saya sendiri penanya penamaan perang Armageddon itu enggak begitu faham. Kalau yang dimaksud adalah itu, maka kapan terjadinya wallahu alam itu akan menjadi bagian dari fitnah akhir zaman dan huru hara akhir zaman. Perang besar antara kaum muslimin dengan Yahudi, dengan kufar, dan mereka akan berlindung di setiap tempat perlindungan yang mereka bisa berlindung di batu-batu, di pohon-pohon, dan Allah takdirkan batu-batu atau pohon-pohon tersebut akan berbicara, na'an, menyampaikan kepada kaum muslimin keberadaan mereka yang berlindung di baliknya kecuali satu pohon. kecuali satu pohon yang tidak berbicara. Naam. Wallahu ta'ala a'lamis shawab. Kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Kalau ada kata-kata yang mungkin kurang sopan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Jatina Bali.